Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'an. Syekh Sahal bin Abdullah radhiyallahu ta'ala ya tekalane ngamal sopala buka Allah hasanatan yang ngamal bagus wakala banyun ngucap sopo ngabat ya Rabbi anta bifadlika istamata wa anta a'anta wa anta sahalta syakarallah ta'ala lahu zalim wa qala lahu ya'ati bal anta atota wa anta taqorota iya amila tekalani ngamal sofal abduka Allah hasanatan yang bagus wa qala lahu ucap sofal abad ya Rabbi duh pengeran kula antau tayu panjenengan bifadlika kelawan kanugrahan panjenengan iku istamalta sampun nglakokaken panjenengan Gusti Gusti kanthi kanugrahan panjenengan panjenengan sampun nglakokaken kula Allah ngakok notok wa antau bayi panjenengan iku a'anta penulungi panjenengan wa antau bayi panjenengan iku sahal pasapun enggak malakan panjenengan wala ini minumai syukron berapa syukur jadi jawab lagi ngono lagi ngono sakal moga mampu nerima sapa Allah Gusti Allah Ta'ala lahu maring abet nerima dalikae mengkono-mengkono ngamal langsung diterima wakala menjadi jauh sapa Allah lahu maring abet Allah langsung jawab ya abdi huka Allah insur bala anta bala utawi siro iku atok tahu setaat soko siro wa anta utawi siro iku tak korok tahu kebarek soko siro jadi lah kawulane iku ngakoni ape ngakoni ape kok ngomong soka api ansin dilakon ini ku anugrah saking Allah ngomong soka api ini ku bidulung saking Allah ngomong soka api ansin dilakon ini ku kemudahan saking Allah Allah mesti bersyukur nanti ngamaniku ajeng dipundhawuhi enggak dilakon ini ku ke api nyatane ketoke kuwe sing tak kok nyatanya ini udah marah ibadah awak lalu saya nampak ganjaran di awak ini gue buat dan suami ibadah nazar ketika ini nyari sopok kamu yang ia nafsi ini awak yang kamu di nanti kau nama apa kok sengketa awak ini aku yang salah aku wis taat aku wis keparek munine ngoten ning rasa ati wa qala banjur ngucap sapa sapa kawula ana utawi ingsun iku anu wis lakoni sapa ingsun wa ana utawi ingsun iku atok wis taat sapa ingsun wa ana utawi ingsun iku takarrub wis keparek sapa ingsun kok sidi-sidi aku a'radhamu kamu sapa Gusti Allah a'radhamu kamu berpaling sapa Allah Gusti Allah Ta'ala anu saking kawula mau wa qala lan banjur dawuh sapa Allah ya abdi ya kawula ingsun ilia ta'ala amal kali ingsun iku wafaktu wasmaringu pitulung sapa ingsun apa gue iso ora iso seluruhnya aku aku mentu melenggar lorok banget sih buka sopo lah tuduhan kok malah gue iso salah cukup konten ibu walau ta'in suku ahan kus menyingi sopo yang suku walau ta'in suku kusah ayo kus gampang aku sopo yang suku ibu cara jawanya tindak-tindak Gusti Allah anggur sampai ngamal ngamalnya diakoni ngamalku mungkin terus Gusti Allah langsung gawur orang aku sini kayak modal aku cara jawanya upomokannya hasil mesti hasilku gue ngamal-ngamal gue menakkan kayak ini untuk air Wa'idha amirala kekala ngelakoni soko kamu sayi atan ngamal Allah wa'kala berjuh ucap soko matik ya Rabbi tuh pengeran kuwa antai-tai pantulungan itu kodal kawus nabdi pantulungan kuwalah ini semakin jadi dengar wa'antai-tai pantulungan itu kodal kawus mutusi panjenengan wa antau tahe panjenengan iku hakam taun ngukumi panjenengan dirose ngoten iki pun sampean putusi wis riyen nek kula badhe nglakoni mawon to Gusti boleh ten kawula nekat mung ngoten ngene lakon sing arep wonten kamu kok duka pundi sapa Allah Gusti Allah jalan mawaku apa kudratmu kudrat Allah alami makasih apa wakalan bagi kaya sama Allah lalu bayi akut ya abdi gue tahu lah insun gue mau melu-melu nempel no keelean yang gue punya jauh tertakut no usah dulu sing maling ke apa tak kau dah usah dulu. Sehingga aku di maling kok. Kowe tak aku dulu. Jadi gue lagi dia di maling kowe kok. Sehingga jilas kok. Sehingga jelas-jelas kebukten lakoni lu apa. Kowe coba sendek-sendek sama aku. Jadi gue tak malah. Gue tak malah kalah. Boncok deh gue tak kalah. Nyata-nyata sing lakoni elek kowe kok. Beranta bali bali sira iku asak taus gawe Allah sapa sira wa anta lan kawi sira iku jahil taus putu sapa sira wa anta kawi sira iku asal ta maksiat sapa sira. Lho wonten. Jadi lek wong nek wala kok terus kelekane iku di disandar-sandar kita Gusti Allah, Gusti Allah ngapain-ngapain Gusti Allah juga istilah saat ini dikutong sampah untuk alasan supaya bener nah aku ini bener, misalnya aku Gusti Allah dimuatkan itu Gusti Allah diperlakukan hanya untuk apa istilah, kambing hitam nah ini juga mungkin Gusti Allah juga insyaallah ya jamaah saya iki jajal kok sing kenyataan sing kebukten tenan kedunungan lakon elek iku sapa yen kono ono ya kuwi wis nampa hukumane tapi suami elek lakon ya lah tapi terus muni ya kedua ida kala lan kalane ngucap sapa si kamu sing lakon elek wae ngucap ya Rabbi duh pangeran anau tahu Allah itu dalam tubuh selani waya sopok kula nafsi ngawak kula diri mesti kula nyak-nyak ke awak kula piyambak mesti ini gak ada awak nanti itu ini kena di ini ibadah malah kula ngeri maksiat wa anau tahu kula nikuasa terus gawe Allah sopok kula wa anau tahu kula niku jahil terus budu sopok kula nek gelem muni ngono apa moga matuk sapa almaula bendoro jalan moro aku moko kudrat kekuasaan wala kendoro niku Allah matup alai ingatasi si kawulane wau nek enten kawula salah kok ngaku salah salah kok terus ngaku nggih Gusti kula salah iku terus Gusti Allah matup wa qala rabbul jaya sapa Allah ya atihu kawula insun ana qadaita qadaitu wa ana qadaitu tak jane kowe iki ra salah sing salah ya aku mugo lek kowe gak tak takdir salah kok ora salah ana kaya insun iku qadaitu makdirat mutusi sapa insun wa ana kaya insun ku qadaitu makdir sapa insun mula sapa kuwi wakot apal tuan teman-teman Singapura sapa insun wa halim tuan musuhmu tegesi wa Singapura sapa insun wa satartu lan banjur nutupi sapa insun sini sing salah kono ora sapa-sapa piye wong sing gawe aku dhewe lan nek sing gawe aku dhewe ge upama kok gak tak gawe maksiat ora maksiat ndak moso aku arep hukum awakku dhewe ora usah wis ora apa-apa. Nah niki niki soal-soal tata krama. Jadi lek panjenengan ajeng menyandarkan napa-napa sing apik mau disandarke teng Gusti Allah. Sing elek niku disandarke teng ngene awake dhewe pancen asline elek. Jadi elek niku asli gawane manungsa. Dene manungsa jur ketok apik iku kula diseleki sifat sempurnane Gusti Allah. Mulane ya lek delok niki manungsa niku jane ora kurang penyacat. Ya, nek Gusti Allah niku mboten kurang pengalam. Saman ngelem muji Gusti Allah sak pol-pol lan muji Gusti Allah. Niku tesih sik kadhen sipate Allah sing sae kesiti enak zaman muji. Ngoten. Saman niku zaman maiku menungso. Golek acara maidu sing komplit mboten isik kathah kalae menungsa timbang maidu iki sampeyan. Ngoten. Mula dhasipun dawuh Syekh Ahmad Fadilah dawuhaken wa ayata lumazamika in arja'aka ilaika wa la tafrahu mada'ikuka in azhara juga huwa alaika wa nihayata wa rana matak iku mawujud wa rana lepal iku mawujud wa rana mpa'e iku mawujud lima zaham di kamar yang cacat siwa in arja alamun balik akan sopa Allah kain siwa dibalik nilai kamar yang siwa juga. Nek Gusti Allah itu pun baliknya persoalan itu tentang menungso diri. Maka tidak ada satupun manusia yang mampu bangkit dari ketercelaan. Sekarang no topo, ada persoalan ini balik tentang menungso, taiduman penyacat, air, sehingga tentang menungso itu ketok apa? Dan suami anjir pun kedudukan sifat bagusi-gusi Allah menungso berlarang-larang nape wala tafro bulan ora rampung-rampung apa mada iku kapiro-piro pengalem siro in azhar ramun ngeto akan sopo kusi Allah juga ngeng kalau mana kusi Allah kita mengalami keingatan sisi agar Allah mengalami kelemahan sampai-sampai hak kelakuan pun diberikan pada sampai Iku lak pun lomo banget to. Mesti sing duwe hak. Sing salah sapa? Gusti Allah. Sing wudu sapa? Gusti Allah. Mesti to mboten. Sing zakat sapa? Gusti Allah itu duwe mboten. Yang punya hak untuk mengaku itu apa? Ning era semono jeneng alat, jeneng wudu, jeneng zakat itu kalau Allah diwene sampeyan. Dan tidak hanya jenenge tok sing diwene dengan seluruh akibat. Krana wis nyamak jur oleh wales, krana wis nandur jur oleh panenan. Sing nandur dudu sampeyan, sing lapuk dudu sampeyan, sing nunggoni dudu sampeyan, tapi nek wis panen dihakokno panenan sampeyan. Lha niku lha niku ben apa lho? Kau orang menjahat ini, kau yang pandangan ini dua ini benar. Kurang lomo dia. Tanya menyaman banget. Dan yang pernah teniku, mohon betul kurang pengaruh. Jadi sampai yang gini itu betul jadi kita api pisah itu kan? Enggak cuma ditemplai. Wah, istilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku kaya Gusti Allah, aku bakal balik ke Gusti Allah. Iku sakjane dalam rangka untuk menetralisir diri. Benar-benar keterkaitan tanggung jawab yang berat dan benar-benar wonten kadhe lakon yang baik lawan wani-wani ngerebut hae Gusti Allah. Disimpulkan dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini soal balik. Wah akhirnya tak sama teliti dalam kenyataan apa ini ngerti. Gak jane lek wong niku balik ning wong jiwi napa ta sing wonten akhire. Nuwun sewu sak niki upamane zaman roh ana wong ayu. Niku jajal sing kamanaran masa manarane ayu niku napa? Apa nih itu marahin nama nih arahnya ayu ini pula apa? Wajah. Nanti kau wajah ini begitu ayu kena apa? Wajahnya sama juga wajah yang itu. Kok suatu ketika sama dengan arahnya berget mau itu. Nanti kau itu berarti sesama narani ayu itu jenis jadi uang. Sesama narani ayu itu jenis sifat kelomanan itu. Si Allah saya melempak ke uang itu. Jurnal tupi ke elehan uang. Nanti kau sifat kafean Allah itu dilengser. Dijabut. Sama gak bisa ngelak sifat api Allah. Yang ketok elehan khusus sampai nanti. Mulanya sangat jadi ujian nanti zaman Allah Allah sampai kepentok-pentok. Wah saat ini zaman ma itu ya sampai entek ngamek kurang gula. Mungkin nanti kok persoalan itu dibaliknya dari asli dia menungso buat ini itu sing apik. Budi lakon yang menungso sing apik. Menungso ini tukang rusak. Gerak ke tangan tak nol sembarang kali. Kambi apa? Cekal menungso jadi amal. Gerak. Kudung resik tinggu menungso jadi rusak. Dan ini pun tukar atau tukar rusak. Mungkin jajar. Sincere sama nayu meripat ngetok ni dua. Bisa ketemu apa menemukan itu saja. Pun berkena berpoleh. Kalau yang boleh ternyata aku menungso orang yang tidak boleh. Tapi bungsa harus kedungungan sifat kelemahan oleh Allah. Masya Allah. Dari siap titik yang ada pada manusia itu bisa kita kebahan untuk ngalembur. Matamu yang indah bagikan matahari di siang hari. Kalau toh ada terang benderang di sini, ini bukan sinar matahari tapi sinar matamu. Lagi saking kita api aja. Niku dari segi beribadahnya mungkin dari segi lakunya, masya Allah. Lakumu kok lenggah lenggu. Upomo sak dunia ini pada dirimu geger rata-rata anak gue gelombo aku ini tengah-tengah wong dimu sak kalsirup anak wong dimu tapi lak ngelempol pola ini ku kerana pun kita aku nah, api ini ku kayak Gusti Allah tapi lak sifat api sing diparingi Allah kalau wong dimu kaya Allah ini sampai terus malah mendingan biar kita apa saiki roh apa biar dia isi perawat makin kita ayu itu tapi kalau saya gitu itu ya anak aku yang menunggu itu gitu walaupun aku sebel dengan Pak nah nanti kok sifat jud kelemahan dari Allah itu dicabut menungso itu mampu menumbuhkan sifat baik sedikit pun Allah manutai sapa wong iku arja ambale akan ku iman sapa alhaku pangeran dibalekno ilang nafsu maring awak dhewe iman kalau segala sesuatu itu dikembalikan tanggung jawabnya kepada manusia sendiri maka mungkin wawak kalal manjur nyerahkan sapa Gusti Allah bahwa kalangan bagian maslahat ini sopoh Gusti Allah hu iman di pasaran no ilah akli ini maring akali menungso diri wahis sihiran pangrosone menungso diri lah enak wongolokui berarti pakot toroda moga teman-teman harus ngusir sopoh Gusti Allah Bu'ingman diusir al-babihi saking lawan kasih sayangi Allah wa abadalan usir Tuhan sopoh Allah dihlo anja nabihi saking pangarsani Allah wa'is wa'lukui wa'kanat an-banjur Allah apa ahwalu bira-bira tingkai sikamu ya ma'u wa'ikmat khulatun matkulatun klebon penyakit makluatun klebon penyakit nah harus ngomong ya wa'ak maluhu utawi nama reman posisi pasrah lawa ini iku mustaqrahatun ketok elek malulatun tur ketok asal sehingga kambang mawon lah kamu tak perlu contoh dong kambing ini kambing ala kita ini mulai tinggu wong sing sama nanggup mulia ini kambing ini bukan terjadi mulia oke serban itu gombal tapi karena serban itu sering dinggo kiai ini aku kadang-kadang ada yang fanatik wah itu serban barokah enggak kenapa kok menemukan jenis serban barokah mereka nyedek dari kiai orang jenis ke kiai ini aku nempel ke serban itu ya, jadi sing mulya itu serbane apa jeneng kekiyainane. Disebut kekiyainane. Dalam suatu ketika jeneng kekiaian itu dicoplok. Sing ana dadi subjek. Tesundi. Baik dadi asalna. Kuwan yo lan. Lha kok jelas bahwa terus sampai ada orang wani nunggu kopiah Gus Dur, kopiah Bung Karno pirang juta wani itu sih dikuku masuk kopiah penisbatan nama Bung Karno kepada kopiah itu sebagai ritual soal jadi gue gambarkan nge-endin yang dikembalikan Allah pada dirinya. Ini ku jalan incah-incahan itu sendiri. Selama zaman ini aku senamal, aku senamal. Ini ku maknanya jenis ngamal ini ku dibungkus dengan ku jenis ngamal. Itu lho maknanya ini dibalik. Lepuk ini, lepuk ini menemukan ku jenis. Aku ya salah, berarti salah itu. Zaman tak lah. Ya, salah zaman pak. Padahal aslinya salah pun tak isi. Ya Insya Allah dah. Tapi barang itu isi. Tokong kokoh tak isi. Ya, aku tidur bayar. Ya, tapi lah barang itu dibalik dia ramai-ramai. Terus tokohnya lagi melakukan itu kaya. Orang yang tanya tak muat dengan kokoh. Jalan-jalan juri dibayang oleh hadapan aku ini dibayang lalu keisipan ini sama terus kena-kena sampai nanti lalu ngamal sama nakoni ngamal kecipratan sifat sabar ini asal kecipratan sifat sabar sama murah ini ngamal sendiri ngamal kokoh. Mungkin mesti kita ikhlasi Allah sama tanpa itu berapa ya. Lalu lihat ini tu, mungkin bertanda dia sampai ditolak kusi Allah, sama dia cedok sama kusi Allah. Umur umur sampai tandang dan tumandang, tumandang sampai itu buat murni kusi Allah, tapi tumandang sampai itu kelebihan kepentingan dan harga diri sampai. Okay. Enak yang tandang, tapi pemandangan itu kerana kepentingannya diri. Kek zaman ngerti lho. Enak kecah. Seru kepera tangan ini susu aku. Baru aku umbah-umbah. Baru umbah-umbah. Menyebeti kocok. Menyebeti meja. Zaman ngerti, kartel ini umbah. Ini dia harap jalan dua. Jadi kalau boleh kepentingan, sesungguhnya sama masih naik tu, lelah, lelah sesuatu pun itu wajib biar jadi sahul. Lelah terjadi sahul, ada terus lari, lari, aku juga aku dah. Ya, sekarang kami bisa di, apa itu? Nama sebagai apa itu? Kalau boleh kepentingan. Bukan zaman tantang yang bagian kepikiran tantang di umur ini ini sebagian nyapu atau bawah pantas yang bagian lari itu nyapu pantas yang aku bagian kutu kejimilan nyapu terus nyapu ini nyapu kerja itu kerja apa-apa waktu itu mungkin tak jimilan tapi bayar aku tanda-tanda nyapu kalau aku yang situ aku jam tenang. Lihat-lihat ini sejuk ngorok, tidak ada standar dari sembarang kali. Yang mana? Mulanya nopo-nopo ini kan dibalik mengalami jiwinya, jadi ada. Tapi lah, dibalik no, menunggu siapa itu, mesti jadi apa. Waman itu sobat itu awahi ilahi. ngusahakan sopoh Gusti Allah engkau Allah diusahakan ulangi maring Allah dan anak menungso kok karo Gusti Allah diposisikan di hadapan Allah wa adharilah menjumlah takkan sopoh Gusti Allah juga yang kelemahan Allah dikepak ma'ala yu'na kasihnya fakat is nomor fakat istana'a fakat istana'a maka teman-teman agar bagus sapa Allah jadi umat kaya bagus nasihi ketiawak diri umat warabaan mengangkat derajat sapa Allah ingin diangkat derajat lahat berarti kuji iman balayan dan kesucian Allah wakanat dan Allah wakwal kura-kura tinggal iman kekhasanatan bagus jaminatan berkesi indah wakmal bulan Allah apa akmal kura-kura nama iman kura sekadar akmal kuman kuhatan dibagi, dipuji makbulatan yang diterima dan lapa-lapa ini sandaran yang dipuji Allah sembarang kalir Allah niku berarti yang niku kalir Allah sudah diperlakukan baik tengah disampuan kok diparingi belas ke anak rasa lama sama sekali sampai betul-betul rosok iki ngamaku yang betul-betul betul-betul muncul iki ngamaknya Allah jadi juga ada penyelan-penyelan tapi ini betul-betul ini seharusnya so. Kok moro-moro sampai kali Allah Ta'ala muncul no. Jadi muncul sifat senapa ini berarti sampai ini paling kali Allah dihabi sama ini kalau kusura banyak harus dijejer no sifat sempurna oleh Allah tidak didulu asamnya jadi bercaya ini membelen asamnya ini bercaya ini jahamis istilahnya mengusura ini sebau kencur tapi kalau banyak dirias kalau tukang rias dihabii kalau tukang rias iku bertanda nilai engkau harus diangkat derajat itu dijejer oleh anda ya enggak, engkau apa? Mesti paisi, sama enggak dipaisi nama apa? Kibulalah sama enggak gelem nyolong-nyolong, enggak gelem lakami nama apa? Itu mergo sama belum joko nama itu ibu si Allah itu gak melu-melu iku bertanda nilai sama diangkat derajat itu di sisi Allah lalu menunggu apapun yang sama lakuk lho itu jadi apa itu saja ini si ngapik duduk sampean tapi si ngapik ini kusi kusi Allah orang itu lihatkan lapa-lapa ini kulit saya lulus guru ini salah kita ini jadi benar bagaimana Bung Karno Presiden Republik Indonesia yang kelima salah gak wang tak ya tapi gak semuanya sebelumnya tapi belum apa udah di soal pilih bir atau as benar atau salah misalnya ukara Bungkama Presiden Republik Indonesia yang kelima guru universitas itu salah benar benar kata-kata itu keluar dari guru tapi yang sendiri oleh guru P.O. langsung coret bagaimana? Walaupun aksi dibaliknya mahal juga akan maling juga yang jadi maling uang haram ini kusialan dari maling itu benar bisa lagi melakukan maling itu. Kawan juga. Lakukan maling itu lah. Wong jadi maling wong lah. Nih, kusyalah gaya maling. Kusyalah gaya lakukan jika tak mau maling. Nih kubur. Nah, bosan tidak lalu. Temis bertan. Ketika sesuatu itu dinisbatkan kepada manusia, maka menjadi jelek. Tapi ketika penisbatan itu kepada Allah, maling pun bisa menjadi baik. Mereka maling itu harus menikusti, kalau salah kusti. Lepasnya aku pula salah ini. Sekaligus kelemahan Allah tetap sehingga menjadi ketobat. Langsung jadi apa? paham ya? Ini lagi berat-berat itu menunggu sama itu rujak-rujak undang-undang yang maksiat ini tidak santan tidak episode zaman ya? Apakah setelah maksiatnya itu benar-benar zaman bisa terus? Kayak sampean sudah di tukang makhluk, kayak sampean sudah di tukang mecah pokok, kayak sampean sudah di tukang ke sholat pun boleh kemarin jam jam ini, boleh bulan itu jam jam ini lah, ada di pokok jam jam ini, sampean sudah koni, sampean yang kuasa iso, tapi yang sampean itu sudah di pokok. Mengapa tidak bisa? Maksud saya, mula sama tak jadi kelompok yang jadi kelompok lah, coba pengen jadi semarang kelompok. Betul betul ini, alah, bisa saya ini di luar itu topeng lah, bukan sekedar. Semarang saya ini, tiang itu butuh musa. Putus asa dari kau melakukan dialek. Berikut dari kau melakukan dialek ini pula zaman zaman purun lelah sebenarnya. Manet harus untuk kau mecel akal sampean ini ku Allah. Ini ku zaman itu langsung jadi kau apa? Dari kau itu jemulan tobat jemulan zaman asyila. Wong sing maksiat. Tapi dari zaman tobat langsung zaman kejemulan tawabin. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu at-tahhirin. Bagus ada kesamaan melakukan dosa. Allah Taala inna Allah la yuhibbu al-mujrimin. Allah gak seneng dia orang yang melakukan dosa. Tapi kedudukan bumbu sikit mawon, jadi bumbu taubat. Kita taubat itu segala kegunaan-kegunaan kepada Gusti Allah. Buku singkat dengan asma at-tawwab itu gusi gusi Allah sama tidak diciprati sifatnya Allah at-tawwab ikhlas tidak mawan langsung zaman berubah semua dalam menuju ini jadi berubah jadi tawwab kemudian terus berubah posisi inna Allah itu bertawwab lalu Allah ya mengucapannya kodoh persis kesan kemaksiatan tadi belum hilang tapi sekali kesadaran itu muncul kemunculan kesadaran itu merupakan perlambang bahwa kemunculan itu sudah ditandai Allah ya Allah mudah cinti api mulanya tobatnya menungso karya anugerah Allah itu mesti disiak anugerah Allah. Jadi kerentak lah tempat itu. Wisita belakang itu tenang lah. Misalnya itu lah ngapain lah tempat. Udah padang. Ini ku hadirnya Allah setelah disu. Penghargaan. Bahwa orang ini akan jadi baik. Aku ya bu. Udah lah. Udah langsung kita ngamuk ya. Anggur pun ngamuk. Itu bertanda dulu sama oleh nombor oleh kaplak sing kaplak ini bisa memberi kemenangan sampean untuk masuk kemana-mana sedangkan zaman kumus kumus tapi yang saya sama ini sama kaplak panitia itu belum di dia lah mungkin tadi dia sekarang kata-kata ini enggak. Berkata apa? Semua panitia itu menghilangkan eksistensi sampean. Masuk kemana-mana itu duduk sampean. Saya kalau berlaku, saya kalau berlaku panitia. Tapi coba sampean orang yang berjemur panitia. Yang berjemur itu, aku ada kalau berlaku langsung di tolak. Kalau sampean. Bagaimana? Aku tak berlaku. Saya berlaku. Aku berlaku. Aku berlaku. Aku berlaku. Jabatan yang menerasa jabatan-jabatan kepaya aku malah orang-orang lagi bagaimana? Ini pun benar kamat kira-kira di Jawa kan Abbasan Tuhurafina kata Arwafat Wati Fasul Tuhana wa Laman ala Laman Tasan Tuhurafina kata Arwafat Wati Fasul Tuhana wa Laman ala Lama indasa kuman kanus Kabang saatan sobat dia Di bangsa neulah di mata Marung ilmu karam Pakar bagi dia Barofat Mongko Dagi luhur Jawa ini pun sebuah mengelabu ditulis dari panitia ini jenis kirmaka pun sebuah kelabu menggunakan lingkaran takdir ini semelak jadi satam melak jadi panitia melak jadi dikir parapat lupa jadi luhur atau ganti jatuhnya amat gue melak melak murkura ini semuanya lalala murkura ini kata panitia Kabila ibu mera, pasir kuno berbeku sebetulnya itu anak ibu mera. Bila aku umpama betul kerana dua kimata, betul kerana betul lingkaran pakar dan jenis. Mana tahu siapa ibu anak tua? Ibu mera ini betul sama. Ya betul kerana pakar itu sahaja. Kalau itu lah, kalau betul apa? Anak ibu mera itu jadi bang lebih tinggi. Kekorok kau itu jibulan lebutnya itu boleh pakar kutuah sampai ya. Upaya kau itu jibulan lebutnya itu kutuah sampai ya. Lalu kau apa? Butuh apa apa? Bisa lu kumah sama jadi lebutnya kutuah bisa sama jadi apa? Itu kira apa-apa ini. Anak-anak jadi apa-apa ini juga. Sampai dilebok dengan lingkaran pakar kutur yang terhubungi Allah lewat bahasa ini mengaji Tauhid jenisnya sampai kelebun bertaksis sampai harus ditentang dengan Al-Qusulah yang sampai jadi wow upaya sampai tidak ditentang dengan jadi wong yang masih itu jadi wow lalu saya mulai sama lagi lalu sama dibalik lagi mulai sampai dibalik jadi apa lah Balik lalu beri ketiadaan. Terus apa? Nari kos tangan sampai sehat. Tangan di Allah, tangan di Allah. Menjulur keberadaan tangan itu ada sesuatu lagi yang bukan tangan. Apa? Gerak. Gerak dan tangan itu benar-benar ya. Gerak itu sesuatu yang lembek di tangan, tangan itu sesuatu sebutan dari gerak. Bisa tidak suatu ketika dipisahkan? Agar tangan yang wujud dan gerak tangan tidak wujud. Artinya apa? Wujud gerak itu nanti kebalik dengan Allah Subhanahu wa Taala. Wujud gerak tangan dari Allah dan dari ketiadaan. Lepas selesai. Apa? Apa? Ini mulai dibalik lemah yang berkata. Sama dibalik lemah. Asal satu ini. Tanah ini zaman saya ingin kita asal takwim. Ya kok saya sampaikan asal taklim itu mergo kedunguan lakot kholatnya kedunguan sifat Allah kemurahan Allah kebagusan Allah sama jika ilmu jika pinter jika iman jika islam jika ibadah jika layu jika itu jika itu ada di dunia satu itu mereka dijajeli sifat yang terlalu kempong kita gagal lagi po. Gila, rangai itu yang obok. Awas melipat yang bau. Tengah itu yang dua. Ya kalian ada apa ya, Mbak? Gila, gila. Jelas ya. Ada yang sama di seluruh ini. Itu panggung oleh Allah. Tidak ada yang berapa. Sama bisa dilihat itu sepaskan saya Allah ditambahkan itu orang-orang. Bukan-bukan itu berlaku orang-orang. Jadi ini asal-asal ini. Sama jadi orang pijak, jadi orang budek. Ini tidak bisa ngambu, ilang tidak bisa ngerosok. Kalau-kalau dikicil dari kusya Allah, kebun tangan orang-orang tinggi. Tapi yang buka mobil, dibuka nolong, dia rata-rata tak tahu jimur. Akhirnya kalau kusialan aku mengatakan buka tangguh. Dicoplok air. Fungsi di tangan dicoplok. Akhirnya terus siapa? Lumpur-lumpur ya. Masalah yang sehat buat mata lumpur, jimur-lumpur itu siapa? Saya dari sembarang kali diunjai sifat kelemahan orang diunjai mereka kulit bumbu semangat kesampean itu duduk kulit kesampean ini sifat itu si Allah kemurahan itu si Allah dan kemurahan itu dijaga bagi sesama di bayan aslinya ya seolah-olah apa-apa termasuk wujud Allah yang sampean itu dijaga bisa wes iya basis musnah sebenarnya musnah ini usah kena dirancak musnah ini yang rancak disebut orang ya ini sebenarnya musnah ini ya dia mau tapi saya berkata pun sekejar di rumah jadi kalau-kalau itu dirasa bahwa aku gak anak jadi saya berkata gak anak itu anak saya gak anak anak tapi seorang anak-anak anak-anak saya nanti dari film ya ayam tancap. Nah jika filmnya boleh diputar itu juga itu apa? Berlayar ya. Berlayar apa-apa Sotosan yang gak ada, yang ayu gak ada, yang ngambil gak ada. Banyak orang diputar filmnya. Ya. Tapi gak filmnya itu diputar kita. Layar sih. Nah sebetulnya layar itu kan boleh diputar ya. Kotor malu di mana kita ada orang lain, kita ada orang tak mungkin sama-sama kata belum. Aku sudah cerita semua. Rosanya, macam mana gambar? Ya, mereka itu gambar jatuh itu dicukup, sifat ayu dicukup. Tergeser film itu belum lah. Macam mana? Baik, saya ini dicukup di sana. Gila, sesuai dengan apa-apa dulu sesak ini ramah ini kita bisa apa-apa sitik-sitik kalau kita itu merata-rata dan ini ada yang ini bisa itu jadinya sesuai apa-apa sombong, kemarat ngamuan ke dunia uang jadi ke dunia uang itu kemayang ke dunia uang kok diaturan ini alhamdulillah ke pasang puluh. Tidak satu meter, dua meter saja. Tapi orang yang bintu ini, kita bintu ini. Kemarin ada di kapal. Moga dengan sesarangan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala Rabbiyallahu wa barakatuh wa sahabatuhu wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.